لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelenggarakan majelis ilmu di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan meridhoi kita semuanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini bersama kitab Tauhid telah sampai pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kepada Allah saja. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa istighfarakum. Dan hendaklah kepada Allah saja kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Dan hendaknya kepada Allah saja kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Atau bisa juga disebut dengan bab tawakal. Bab tawakal. Baik, kita jelaskan terlebih dahulu pengertian dari tawakal. Apa itu tawakal? Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan makna tawakal, huwa al-i'timad 'ala Allah subhanahu wa taala fi husulil matlubi wa daf'il makruhi ma'a thiqati wa fi'lil asbabil ma'dhuni fiha. Tawakal adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal menggapai sesuatu yang diinginkan atau menghindar dari sesuatu yang dikhawatirkan, yang tidak disukai. Beriring dengan ats-tsiqah, yaitu yakin, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan asbab atau menempuh sarana, melakukan wasilah, menempuh wasilah yang memang diizinkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa taala fi husulil matlubi wa daf'il makruhi. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal menggapai sesuatu yang kita inginkan atau menghindar dari sesuatu yang kita khawatirkan, yang tidak kita inginkan. Ma'atsiqati billah, ya, dengan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhdil asbabil ma'dhun fiha. Dan juga tetap dengan melakukan sarana, menempuh sebab, menempuh sarana yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayul ikhwah azani Allahu wa iyakum, dari pengertian tawakal seperti ini tadi, maka di dalam tawakal itu hendaknya ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah al-i'timad 'alallahi i'timadan shadiqan haqiqiyan, yaitu seseorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersandar yang sesungguhnya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebenar-benarnya. Dan unsur yang kedua adalah menempuh sebab, ya, menempuh sarana. Ini tidak boleh ditinggalkan, dua unsur ini, dua-duanya harus ada. Jika seseorang itu menempuh sarana, kemudian dia bersandarnya, bergantungnya kepada sarana itu tadi, maka ini mengurangi tauhidnya. Ada sarana, ada jalan untuk mewujudkan suatu keinginan. Kemudian sarana, wasilah, jalan yang dia tempuh tadi, dia jadikan sebagai tempat bergantung. Dia bersandar sepenuhnya kepada wasilah atau sarana itu. Ini mengurangi tauhid seseorang, ya. Tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Demikian sebaliknya, seseorang itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menempuh sebab, maka ini kurang sempurna, karena ini bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara wujud daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha hakim, maha hikmah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengkaitkan antara sebab dan akibat. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan A dan Allah Subhanahu wa taala menentukan dan menetapkan sebab-sebabnya. Sebagaimana yakni misalnya seorang itu memiliki anak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jalan untuk terwujudnya hal ini, yaitu menikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengkaitkan antara sebab dan akibat. Nah, orang yang menafikan sebab ya total, ini juga kurang. Bersandar pada sebab mencacati tauhid, bersandar kepada Allah dan menganggap tidak ada sebab, ini juga tidak realistis. Ya, tidak realistis. Maka tawakal yang sesungguhnya memadukan dua hal tersebut, yaitu dia bersandar kepada Allah dan menempuh sebab, atau dengan kata lain menempuh sebab tapi dia tidak bersandar kepada sebab itu. Dia bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, yang berikutnya adalah jenis-jenis tawakal. Jenis-jenis tawakal. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid menyebutkan tawakal ada 3 jenis. Tawakal ada berapa jenis? 3 jenis. Yang pertama adalah tawakkulu ibadatin wa khudu'in, yaitu tawakal ibadah, tawakal ibadah, tawakal yang dibarengi dengan unsur ketundukan. Wa huwal i'timadul mutlaq ala man tawakkala alaihi, ala man tuwakkala alaihi, yaitu seseorang itu bersandar, bergantung sepenuhnya kepada zat yang ditawakkali. Bihaitsu ya'taqidu anna biyadihi jalbun naf'i wa daf'il dharr. Nah, di mana orang tersebut meyakini sepenuhnya bahwasannya di tangannya lah, di tangan Allah lah, di tangan Allah lah, yakni terwujud manfaat dan terhindarnya suatu mara bahaya. Yakni mewujudkan manfaat dan menghindarkan madarat itu adalah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena itu ya'tamidu alaihi i'timadan kamilan. Dia bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a syururihi biftiqarihi alaihi. Ya. Dan dia merasa dirinya benar-benar butuh, benar-benar fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis tawakal yang pertama ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk musyrikan syirkan akbar. Ketika seseorang menunjukkan hal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tergolong musyrik, syirik akbar. Contohnya kalladzina ya'tamiduna 'alas shalihina minal amwati wal ghaibin, seperti orang yang bertawakal kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, ya, dan orang-orang yang gaib. Wa hadza la yakunu illa mimman ya'taqad anna li ha'ula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Tawakal yang semacam ini tidaklah mungkin ditujukan kepada kecuali kepada orang-orang yang memang diyakini memiliki wewenang di dalam mengatur alam, kuasa di dalam mengatur alam. Fa ya'tamidu 'alaihim, kemudian orang tersebut bertawakal kepada orang yang mati tersebut, ya, mengandalkannya dalam hal jalbul manafi' wa daf'il madar, mengandalkannya ketika dia ingin mewujudkan sesuatu atau menghindar dari sesuatu. Nah, dia menganggap bahwasanya orang yang mati tersebut, orang yang sholat yang telah mati tersebut punya kekuatan, punya kekuasaan, punya wewenang untuk ngatur alam. Nah, demikian juga orang yang gaib, tawakal kepada orang yang gaib, atau juga tawakal kepada seseorang yang dalam perkara, tawakal kepada seseorang dalam perkara-perkara yang dia tidak bisa melakukannya, atau dalam perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini jadi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, oleh makhluk, hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kalau orang itu bertawakal kepada makhluk, maka bentuk perbuatannya tadi itu sudah masuk ke dalam syirkan, syirkal akbar. Yang kedua, ayol ikhwah, al-i'timad ala syakhsin fi rizqihi wa ma'ashihi wa ghairi dhalika. Orang bergantung kepada orang lain dalam masalah rizki, dalam masalah penghidupan dia, dan dalam hal-hal manfaat-manfaat yang lain. Apa bedanya ini dengan yang pertama? Yang pertama, ayol ikhwah, tawakal bergantung kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan olehnya, dalam perkara-perkara yang itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, kalau yang kedua ini bergantung pada makhluk dalam perkara-perkara yang memang makhluk bisa mengerjakannya. Seperti seorang karyawan, seorang pegawai, nah, dia mendapatkan manfaat, mendapatkan rezeki, gaji dari perusahaannya, dari pimpinan perusahaan. Jalan rezekinya dari situ. Juga contoh lain seperti seseorang yang mendapatkan manfaat, ya, dari seorang dokter. Ini jelas beda dengan yang pertama. Yang kedua ini memang dalam perkara-perkara yang manusia bisa melakukan. Nah, yang seperti ini kalau kita meminta tolong kepada jenis-jenis orang yang seperti itu tadi, boleh minta tolong, boleh. Tapi tawakal jangan disamakan, ya. Beda ya, meminta sama tawakal. Kalau meminta, minta tolong, itu banyak dalil yang menunjukkan akan dibolehkannya hal tersebut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam urusan kebaikan dan takwa. Fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi huwa min aduwwihi. Nabi Musa alaihissalam meminta pertolongan, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi, beliau meminta pertolongan juga kepada orang lain. Nah, tapi ayol ikhwah, tawakal itu beda. Tawakal itu bukan sekedar menempuh tawakal itu ada unsur apa? Kebergantungan diri seseorang kepada makhluk. Nah, kebergantungan seseorang kepada makhluk, bersandarnya seseorang, ya, kepada makhluk. Nah, maka yang seperti ini ayol ikhwah tidak diperbolehkan. Meskipun minta tolongnya boleh, minta tolong pada dokter boleh, minta tolong kepada tukang tambal ban ketika ban kita bocor boleh, minta tolong ya kepada bos perusahaan kita melamar pekerjaan misalnya supaya kita mendapatkan jalan rezeki dari situ boleh. Nah, tapi bersandar, bergantung kepada hal-hal tersebut ini tidak boleh. Itulah bedanya minta tolong dan tawakal. Kalau minta tolong kepada makhluk-makhluk dalam perkara-perkara yang memang dia bisa mengabulkannya, boleh. Tapi kita walaupun seperti itu, yakni kita tidak bertawakal kepadanya. Tawakal kita, kebergantungan kita tetaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini levelnya memang lebih rendah dari yang pertama. Kalau jenis pertama itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk syirik akbar. Kalau jenis yang kedua ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tergolong syirik asghar. Tergolong apa? Syirik asghar. Kemudian yang ketiga, an ya'tamida 'ala syakhsin fi ma fawwada ilaihi tasarruf fihi. Kalau seseorang bersandar atau berpasrah menyerahkan urusan kepada orang-orang yang memang telah dia tunjuk sebagai wakil dia. Orang menyerahkan urusan kepada orang lain yang memang sudah dia tunjuk sebagai wakil dia. Ya, seperti misalnya antum punya harta, antum ingin donasikan, antum ingin sedekahkan harta tersebut, dan antum nunjuk seseorang, tolong bagikan, dah saya pasrahkan ke kamu yang bagikan, kamu yang lebih paham siapa yang membutuhkan, siapa yang tidak membutuhkan, maka harta saya ini saya serahkan kepada kamu untuk pembagiannya. Nah, maka yang seperti ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Nah, ini tidak ada unsur seperti unsur pertama dan unsur kedua, jenis pertama dan jenis kedua, jenis tawakal pertama dan jenis tawakal kedua. Nah, ini kalau antum cermati jenis ketiga ini adalah dari orang yang di atas kepada orang yang di bawah. Nah, jadi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mewakilkan pembagian zakat, ya, kepada para sahabat yang ditunjuk. Dah, saya serahkan ini kamu untuk membaginya. Ya. Baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam hal penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan haji, dan juga mewakilkan kepada Abu Hurairah untuk membagikan sedekah, dan mewakilkan kepada Urwah Ibnul Ja'ad untuk membelikan untuk beliau hewan kurban. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi sifatnya ya kayak di tempat kita mungkin istilahnya nyuruh orang, minta tolong kepada orang, nyuruh orang. Nah, tapi sifatnya itu dari atasan kepada bawahan. Yang nyuruh itu orang yang di atas. Yani atasan nyuruh bawahannya. Nah, tolong ini saya serahkan tugas ini kepada kamu. Maka yang semacam ini tidak mengapa. Nah, dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah kita mengetahui hal tersebut, pengertian tawakal dan juga jenis-jenisnya, maka kita menyimak apa yang disebutkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di dalam bab ini beberapa dalil dari Al-Qur'an. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dibaca, surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Cermati pula kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tidak berfirman wa tawakkalu 'alallahi in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kepada Allah. Tidak begitu kalimatnya. Tapi apa? Dan kepada Allah lah kalian bertawakal. Hendaknya kalian bertawakal. Sekali lagi saya ulang. Allah tidak berfirman bertawakallah dan bertawakallah kepada Allah. Tidak begitu. Tapi apa? Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Ada yang mirip dengan pola kalimat ini di ayat yang lain? Surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami minta pertolongan. Jadi bukan kepadamu, bukan kami minta pertolongan kepadamu. Kami menyembah kepadamu, kami minta pertolongan kepadamu, bukan, tapi kepadamu kami meminta pertolongan, kepadamu kami menyembah. Nah, ini juga wa'alallahi fatawakkalu. Kepada Allah lah kalian bertawakal. Nah, dan di dalam bahasa Arab, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada taqdimul ma'mul yang semacam ini, ya, atau dengan istilah lain maf'ul bih-nya dikedepankan, maka itu mengandung faidah hasr. Mengandung faidah apa? Hasr. Hasr itu pembatasan. Ya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Itu hasr, pembatasan. Ya, kalau diterjemahkan bebas begitu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, itu makna dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi ketika kalimat susunannya dibalik dari susunan yang umumnya kan kami menyembahmu, kami meminta pertolongan kepadamu. Jadi maf'ul itu di belakang, ma'mul itu di belakang. Itu umumnya kalimat biasa seperti itu. Nah, ketika ada pembalikan semacam ini, ya, maf'ul bihi dikedepankan, ma'mulnya dikedepankan, maka itu fungsinya adalah hasr. Baik, jadi tawakal itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun seseorang itu boleh minta tolong kepada makhluk yang memang dia bisa melakukan sesuatu yang dimintai pertolongan tadi, yakni perkara yang dimintakan kepada dia, tapi dia tetap tidak boleh bertawakal. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ayatu taqtadi intifa'a kamal al-iman bintifa'i tawakkul 'ala Allah illa in hasala i'timadun kulliyyun 'ala ghairillahi fa huwa syirkun akbar yantafi lahu al-imanu kulli yantafi lahu al-imanu kullu. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam ayat ini, surat Al-Maidah ayat 32 ini, di sini 23 ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya kesempurnaan iman itu hilang dengan hilangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan iman hilang, kesempurnaan iman yang hilang. Bukan iman hilang total, enggak berbekas. Kesempurnaannya yang hilang. Ya, imannya, pokok imannya tetap ada, tapi kesempurnaannya tidak ada. Kapan? Ya, ketika seseorang itu tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga hilang seakar-akarnya jika orang itu tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal atau dengan bersandar bergantung total kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bisa sampai kepada syirik akbar yang dengannya iman itu hilang seakar-akarnya. Baik, ini penjelasan ayat yang pertama. Penjelasan ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di buku antum seperti itu tulisannya. Sampai situ tok. Atau ada terusannya? Ada terusannya. Ya. Di sini tidak ada terusannya, tapi disebut al-ayah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-ayah. Al-Ayah, kalau antum membaca menemui kalimat seperti itu di kitab-kitab, itu maknanya ila akhiril ayah, terus no dewi. Jadi gini, ini yakni biasa para ulama itu menulis seperti itu karena mereka berhusnudzon kepada pembaca. Pembaca-pembaca pada zaman itu kalau disebut sepenggal ayat itu sudah paham ayat yang dimaksud itu yang mana. Karena santri zaman dulu, penuntut ilmu zaman dulu, sebelum terjun ke dunia thalabul ilmi, mereka sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dan itu banyak di kitab-kitab, baik kitab akidah, kitab hadis. Nah, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum titik-titik al-ayat. Terus nedewi. Kamu sudah hafal Quran, kamu paham apa yang saya maksud. Nah, ayat mana, sebelah mana, kamu sudah paham. Tapi kalau metode semacam ini diterapkan ke thalabul ilmi zaman sekarang, nah, ya gak iso nerusne dhewe. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-ayah, maksudnya sampai selesai ayat. Ini kalau kita baca dari apa yang ditampilkan, ayat yang ditampilkan itu belum kelihatan hubungannya dengan bab yang kita bahas ini. Mana tawakalnya, kan enggak ada. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Lu tawakalnya mana? Kan enggak ada. Nah, makanya al-ayah teruskan sendiri. Kalau kita teruskan sendiri, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, di situ letaknya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila dibacakan disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya akan bertambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini kalimat ini juga kalau kita cermati yang bagian akhir ini, syahidnya di sini, intisari kesimpulannya di sini, di bagian yang terakhir ini. Jadi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu sama dengan ayat sebelumnya. Ya. Kalau ayat yang sebelumnya wa 'alallahi fatawakkalun. Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Allahnya di kedepan kan. Kepada Allah lah kalian bertawakal. Nah, ini juga wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Bukan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, tapi kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Nah, ini berarti mengandung makna apa? Hasr, pembatasan. Hanya kepada Tuhan mereka, Rabb mereka saja mereka bertawakal. Ayya'tamiduna 'alallahi la 'ala ghairihi, yaitu mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada selainnya. Wa hum ma'a dzalika ya'malunal asbab, dan beserta dengan itu mereka tetap menempuh sebab. Ya, artinya kalau sakit ya berobat, datang kepada dokter. Kalau sepedanya bocor ya datang kepada tukang tambal ban, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi dia tidak tawakal kepada tukang tambal ban, dan dia tidak tawakal kepada dokter. Minta tolong iya, tapi bergantung hatinya kepada dokter tersebut tidak. Nah, sebagai tambahan faidah di dalam ayat ini ada 5 sifat. Ada 5 sifat dari orang-orang yang beriman. Kalau kita lanjutkan ayat ini sampai selesai pembahasan, maka di situ disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Nah, terus sifat yang berikutnya, alladzina yuqimuna sholata, yaitu mereka yang mendirikan zakat, yang menunaikan salat, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ayat yang ketiga, dalil ketiga, ayat ketiga yang dibawakan oleh muallif berkenaan dengan tawakal adalah, ya ayuhan nabiyyu hasbuka, hasbukallah. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu, terusannya bagaimana? Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan juga orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan juga kaum mukminin yang mengikutimu. Ayat ini kalau antum cermati memungkinkan untuk ditafsirkan kedua penafsiran. Makanya para ulama berselisih maknanya apakah ini atau itu. Coba aja antum cermati. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah, wahai nabi cukup bagimu Allah, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan juga orang-orang mukminin yang mengikutimu. Kemungkinan pertama maknanya, kemungkinan makna yang pertama adalah, wahai nabi cukup bagimu Allah dan juga cukup bagimu kaum mukminin yang mengikutimu. Berarti Rasulullah mencukupkan diri dengan berapa? Dua. Ini makna yang pertama. Cukup bagimu Allah dan cukup bagimu orang-orang yang mengikuti dari kalangan kaum mukminin. Dah, enggak usah berharap ke siapa-siapa. Bagimu cukup Allah dan kaum mukminin saja. Yang kedua, wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan juga orang-orang yang beriman, cukup bagi mereka Allah saja. Bagimu dan bagi orang-orang beriman yang mengikutimu Allah. Bisa kan? Dua-duanya bisa. Nah, maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum jangan seudon kepada para ulama. Sebagian orang itu tidak bisa memahami para ulama. Kenapa sih para ulama itu berselisih? Ayatnya jelas, Qur'annya jelas, hadisnya jelas, kok masih berselisih? Sebagian lagi ada yang pernah bertanya kepada saya, apa hukumnya sholat mayit gaib? Saya terangkan, sholat mayit gaib itu menurut pendapat ulama A disyariatkan, menurut pendapat B, ulama B sama sekali tidak disyariatkan, menurut pendapat ulama C disyariatkan dengan syarat mereka yang meninggal dunia itu di lingkungannya tidak ada yang menyolatkan, di lingkungannya tidak ada yang menyolatkan. Dan ulama yang keempat, ulama D, mengatakan disyariatkan ketika jenazah itu adalah jenazah yang istimewa, spesial. Wah, saya enggak butuh pendapat-pendapat ulama ini, pendapat ulama itu. Yang saya butuhkan pendapat Allah dan Rasulnya. Jawab saya, para ulama kalau berselisih pendapat, itu berarti pendapat Allah dan Rasulnya itu memungkinkan untuk ditafsirkan ke penafsiran-penafsiran mereka. Kalau seandainya kalimat dari Al-Quran atau dari As-Sunnah itu jelas tafsirannya satu, tidak multi tafsir, mereka tidak akan berselisih. Kalau mereka berselisih, itu berarti di dalil tersebut, di Quran atau di Sunnah itu memang memungkinkan untuk ditafsirkan begini dan ditafsirkan begitu. Ya coba antum cermati masalah sholat mayit gaib tadi. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah Najasyi yang ada di Habasyah di Ethiopia. Dah dalilnya itu. Kalau antum tanya pendapatnya Rasulullah, yaitu Rasulullah mensolatkan Najasyi. Oh berarti disyariatkan. Loh, jangan buru-buru menyimpulkan begitu. Nah, bisa jadi disimpulkan memang begitu, disyariatkan. Nah, dan itu pendapat ulama pertama. Kalau ulama kedua mengatakan tidak disyariatkan. Dan mereka juga berdalil dengan hadis ini. Bagaimana cara berpikirnya? Rasulullah mensolatkan jenazah Najasyi. Padahal yang meninggal selain Najasyi banyak, tapi yang disolatkan Najasyi saja. Ya, banyak para sahabat yang meninggal di sana, ya, meninggal di sana di luar daerah. Tidak disolatkan, yang disolatkan cuma Najasyi saja. Berarti ini khususiah Najasyi, kekhususan Najasyi. Sekarang Najasyi sudah tidak ada, ya sudah berarti tidak ada syariat itu. Bisa kan? Mungkin sekali ditafsirkan seperti itu. Nah, memang kenyataannya Rasulullah itu tidak mensolatkan selain Najasyi saja. Jika memang sholat mayit gaib itu disyariatkan, maka Rasulullah akan mensolatkan banyak, banyak kaum muslimin, banyak tokoh-tokoh Islam yang akan disolatkan. Ternyata yang disolatkan cuma Najasyi, berarti ini ada kemungkinan khususiah, ya, kekhususan saja. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan Rasulullah mensolatkan Najasyi dan tidak mensolatkan yang lain karena Najasyi tidak disolatkan oleh kaum muslimin yang ada di lingkungannya. Maka solat mayit gaib disyariatkan dengan catatan mayit itu tidak disolatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya jenazah hilang, misalnya. Tidak ditemukan. Seperti jenazahnya putranya Gubernur Jawa Barat. Nah, tidak ditemukan, enggak ada yang mensolatkan berarti di daerahnya sana. Maka yang berada di jauh mensolatkan. Nah, yang keempat mengatakan Rasulullah mensolatkan Najasyi dan tidak mensolatkan jenazah-jenazah gaib yang lainnya. Karena Najasyi ada kemungkinan dia adalah jenazah spesial. Dia disolatkan itu karena spesialnya. Maka kalau zaman sekarang ada orang yang spesial, boleh juga disolatkan dengan solat mayit gaib. Nah, ini loh. Ini contoh kita nggak bisa, yakni apa itu, punya pola pikir seperti penanya tadi. Saya nggak mau pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Saya cuma ingin pendapatnya Rasulullah. Ya kalau pendapat Rasulullah jelas tidak multitafsir, pasti para ulama sepakat. Mereka tidak akan berselisih. Mereka berselisih itu karena memang dalil yang ada itu bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begitu. Antum tidak usah bingung, tidak usah merasa merasa kurang puas kepada ulama. Wah, gimana sih? Qurannya jelas kok masih berselisih. Nah, antum saja memahami teks bahasa Indonesia kadang juga bingung. Coba saya tanya. Ini sepeda motornya Pak Ustadz yang baru. Ini sepeda motornya Pak Ustadz yang baru. Siapa yang baru? Ustadznya baru, sepeda motornya sudah lawas, atau sepeda motornya yang baru tapi ustadznya sudah lama? Mana coba? Ini sepeda motornya Pak Ustadz yang baru. Bisa dipahami? Ada ustadz baru, ini sepeda motornya. Bisa dipahami? Ustadz yang sudah lama, ini sepeda motornya baru. Dua-duanya mungkin untuk dipahami seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab juga ada teks-teks yang seperti itu. Nah, bacalah buku ini sampai halaman 90. Berarti halaman 90-nya dibaca apa enggak? Bacalah buku ini sampai halaman 90. Berarti halaman 90 dibaca? Dibaca. Jalanlah menelusuri jalan ini sampai laut. Kalau sudah ketemu laut, tetap jalan atau berhenti? Lautnya masuk apa enggak? Lautnya masuk apa enggak? Enggak masuk. Katanya 90 tadi masuk. Bacalah buku ini sampai halaman 90. 90 masuk. jalanlah sampai ketemu laut. Lautnya enggak masuk. Loh kok bisa beda? Nah itu bahasa Indonesia, antum aja bingung kadang. Nah, makanya para ulama berselisih pendapat. Usaplah, basuhlah tanganmu sampai siku. Siku masuk apa enggak? Masuk. Berpuasalah sampai malam. Kalau sudah malam, puasa lagi? Enggak. Katanya tadi, basuhlah tangan sampai siku. Sikunya masuk. Puasalah sampai malam. Tsumma atimmu shiyam ila lail. Sempurnakanlah puasamu sampai malam. Kok malam enggak masuk? Bingung apa enggak? Nah, tapi ini ada penyelesaiannya. Meskipun membingungkan, ada penyelesaiannya. Nah, kalau faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, itu siku masuk. Tapi kalau thumma atimu siyama ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam, malamnya enggak masuk. Penjelasannya dalam ilmu nahwu, kalau batasan merupakan bagian dari yang dibatasi, maka dia masuk. Tapi kalau batas itu bukan bagian dari yang dibatasi, maka dia tidak masuk. Bacalah buku ini sampai 90. Lah, halaman 90 itu kan bagian dari buku juga, berarti dia masuk. Jalanlah sampai ketemu laut. Lah, laut itu bukan bagian dari jalan. Berarti laut enggak masuk. Nah, ini kalau antum enggak tahu kaidah ini ya bingung. Nah seperti itu Bapak. Jadi para ulama ketika mereka berselisih pendapat, nah, itu ada hal-hal yang semacam itu yang memang bisa ditafsiri ini bisa memungkinkan, ditafsiri begitu juga memungkinkan, ini bisa, itu juga bisa. Nah, walaupun insya Allah kalau kita menelusuri dengan seksama, dengan ijtihad, mengerahkan segenap daya dan upaya kita, nah, insya Allah akan ketemu yang benar, yang sesungguhnya. Ya, tapi sebagian manusia tidak semua manusia dibukakan jalan itu. Ada yang dibukakan jalan untuk menuju kepada kebenaran. Ada yang tidak dibukakan. Sehingga tetap mereka berselisih pendapat. Ya, contohnya membasuh tangan ketika wudu, apakah sampai siku, sikunya masuk atau tidak. Itu para ulama berselisih. Nah, karena ada yang dibukakan bagi dia jalan untuk menuju apa? Untuk menuju kebenaran ini. Kaidah yang saya sebutkan tadi telah sampai kepada dia. Ada yang belum sampai kepada dia. Jadinya dia tetap berpendapat, oh siku itu enggak wajib. Nah, siku itu tidak wajib. Sama kayak saya berkata, berjalanlah kamu sampai laut. Kan lautnya enggak masuk, berarti sikunya juga enggak masuk. Nah, itu belum ketemu nih. Nah, maka kalau kita tahu seperti ini ayolah ikhwah, kita bisa menghormati para ulama. Ya, termasuk mengusap kepala. Apakah mengusap kepala itu semua kepala atau cukup ubun-ubunnya saja? Nah, pendapat yang antum pilih apa? Kepala semuanya, ya, atau ubun-ubun saja? Kepala semuanya. Itu yang antum rajikan. Tapi mereka yang mengatakan cukup ubun-ubun saja atau sebagian kepala, mereka juga punya dalil yang kalau dibaca-baca, dipikir-pikir juga kuat. Nah, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Sama dengan pukullah Zaid. Dalam bahasa Arab yang dipakai contoh itu Zaid terus. Idrib Zaidan. Pukullah Zaid. Kalau antum disuruh pukullah Zaid, berarti mukul pundaknya saja cukup? Sudah dikatakan memukul? Atau antum mukuli dari kepala, cok cok cok cok cok, dipukuli semuanya? Sekali pukul, entah pundaknya, entah punggungnya, entah apanya, kepalanya, kan sudah cukup. Nah, Enggak perlu ditonjoki semuanya. Ya, berarti imsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, sebagiannya sudah cukup. Sebagiannya sudah cukup. Kata mereka seperti itu. Nah, kuat juga ya. Nah, usaplah tembok. Cukup atau diusap semuanya? Nah, maka mereka juga punya pendapat seperti itu. Sama ucapan wamsahu biru'usikum itu seperti itu. Usaplah kepala. Usaplah kepala. Ya karena usaplah kepala, ya seandainya diusap sebagian sudah cukup. Nah, ini perbedaan memungkinkan juga. Ya, tapi kalau kita menelusuri yang kita rojikan, yang kita anggap kuat, ya insya Allah semua. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengusap seluruh kepalanya sampai pun beliau ketika memakai imamah, surban, ya, itu beliau mengusap ubun-ubunnya atas bagian depan kepala, kemudian melanjutkannya di atas imamah. Kalau mengusap seluruh kepala itu tidak wajib, beliau akan mengusap apa? Bagian depan saja tanpa meneruskan di atas imamah. Beliau meneruskan di atas imamah itu pertanda bahwasanya bagian yang tertutup imamah itu adalah bagian yang wajib diusap. Dan itu selalu Rasulullah melakukan seperti itu. Nah, baik. Nah, tapi sebagian orang ada yang dibukakan pintu ke sana, ada yang dibukakan ke pintu Idrib Zaidan tadi. Nah, baik, ya seperti ini juga. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah, wahai nabi cukup bagimu Allah dan juga kaum mukminin yang mengikutimu. Bisa diartikan apa? Cukup bagimu wahai nabi Allah dan juga cukup bagimu kaum mukminin. Bisa juga diartikan cukup bagimu Allah dan juga kaum mukminin, cukup bagi mereka Allah. Paham ya? Tapi setelah dibahas panjang lebar oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin dan ulama-ulama yang lainnya, yang beliau rojihkan itu adalah pemahaman yang kedua. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan juga kaum mukminin yang mengikutimu, cukup bagi mereka Allah. Jadi mencukupkan diri dengan siapa? Dengan berapa? Satu atau berapa? Dua? Satu, cukup bagimu Allah saja. Dan juga kaum mukminin, cukup bagi mereka Allah juga. Kamu dan kaum mukminin, cukup bagi kalian semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman yang benar insyaallah. Nah, alasan yang beliau bawakan kenapa ini yang dipilih, banyak alasannya dan kebanyakannya kaitannya sama kaidah bahasa Arab. Enggak saya terangkan, tak terangnya paling juga mudah. Nah, baik, cukup yang terakhir saja. Nah, yaitu banyak ayat-ayat yang selain ini yang mendukung pemahaman yang kedua tadi. Kalau kita membaca ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, cukup bagimu Allah. Enggak ada cukup bagimu Allah dan cukup bagimu manusia, itu enggak ada. Nah, coba contohnya adalah qul hasbiyallahu 'alaihi tawakkalul mutawakkilun, surat Az-Zumar ayat 38. Katakan hai Muhammad, cukup bagiku Allah. Kepadanya aku bertawakal. Di situ tidak ada terusannya, cukup bagiku Allah dan juga cukup bagimu kaum mukminin. Enggak ada begitunya. Di ayat itu qul hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah orang-orang hendaknya bertawakal. Kemudian juga di dalam surat At-Taubah 59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Seandainya mereka ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka, kemudian mereka mengucapkan cukup bagi kami Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya dan juga Rasul-Nya. Ya. Seandainya mereka ridho dengan pemberian Allah dan berucap, cukup bagi kami Allah, hasbunallah, maka tentu Allah akan memberikan kepada mereka, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan karunia-Nya kepada mereka. Jadi di sini disebut apa? Hasbunallah, enggak ada terusannya. Hasbunallah dan cukup bagi kami Allah dan enggak ada dannya. Juga nanti yang akan disebutkan di dalil setelahnya, yaitu ucapan Ibnu Abbas. Kalian saja kita baca. Wa ani Ibnu Abbas qol hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulqiya finnar. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Ibnu Abbas berkata, ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilimparkan ke api, dan juga diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika manusia berkata kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Nah, manusia itu sudah bersatu padu untuk menyerbumu, hai Muhammad, takutlah kepada mereka. Maka ucapan itu justru menambah keimanan mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak ada hasbunallah dan, gak ada, hasbunallah cukup, cukup bagi kami Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Jika memang demikian yang rajih ayul ikhwah, maka ini memberi penguat kepada dalil yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya tawakal itu hanya kepada Allah. Cukup bagi kami Allah, hasbunallah. Cukup bagi kami Allah. Nah, baik. Adapun berkenaan dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maka ini juga ada faedah yang sangat bagus sekali. Ya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya berada dalam posisi puncak kegentingan, puncak genting. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan umat, dengan kaumnya itu sudah bersitegang lama. Nah, jadi konflik antara beliau dengan kaumnya itu sudah lama. Terus bertambah hingga pada akhirnya memuncak. Puncaknya beliau dilempar ke api. Tapi dalam kondisi genting yang sudah memuncak seperti ini, nah, beliau tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam kondisi semacam ini, ya, tawakalnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah semakin kuat. Optimisnya semakin besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, beliau mengucapkan cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik tempat bertawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala menolongnya dengan pertolongan yang tidak diduga-duga, tidak dikira-kira. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman kepada api, hai api, jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari sini para ikhwah, ketika kondisi genting, ketika permasalahan yang berat itu semakin memuncak, memuncak dan memuncak, hendaknya harapan kita pun semakin memuncak. Nah, karena annal faraja ma'al karbi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal faraja ma'al karbi. Jalan keluar itu biasanya muncul jalan keluar, solusi itu ada setelah apa? Al-karb. Yaitu ketika musibah, kesengsaraan itu sudah besar, karb, sudah menjadi musibah yang besar. Biasanya setelah itu justru ada kemudahan. Sebagaimana kalau malam itu sudah semakin pekat, maka subuh semakin dekat. Malam itu kan berjenjang-jenjang. Mulai dari maghrib itu masih ada secercah cahaya, masih agak terang. Kemudian nanti ke isya sudah hilang, mega merah itu hilang. Terus nanti ya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu semakin pekat, semakin hitamnya semakin gelap. Nah, tapi semakin gelap dia semakin menuju kepada titik terang, mendekati subuh. Jadi semakin musibah itu semakin besar, hendaknya seorang mukmin semakin besar juga harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang serupa adalah apa yang terjadi pada Nabiullah Musa alaihi salam. Beliau itu bersengketa dengan Fir'aun, gegeran sama Fir'aun itu sudah lama. Nah, dan semakin hari semakin memuncak. Ya, perseteruan cekcok antara Nabi Musa dan Fir'aun itu semakin hari semakin memanas. Puncak panasnya adalah ketika Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Hingga sampailah Nabi Musa di depan lautan. Belakangnya tentara Fir'aun. Arab Melayu Nengdi. Depan laut. Belakang kejaran Fir'aun dan tentaranya. Sudah. Gak ada jalan lain. Nah, ini menurut Bani Israel derita yang memuncak. Makanya mereka berkata, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini sudah berhadapan, Bani Israel pengikutnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Wis kecekel awake dhewe. Mati. Nah. Karena sudah memuncak, sudah mereka memikir enggak ada jalan keluar lagi. Depan laut, belakang Fir'aun. Ya wis mati. Nah, pasrah. Tapi Nabi Musa alaihissalam saat itu dengan penuh keyakinan, beliau justru tambah yakin bahwasanya sebentar lagi akan ada pertolongan. Enggak tahu pertolongannya apa, tapi saya yakin pasti datang pertolongan setelah ini. Qala kalla inna ma ya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak. Tuhanku bersamaku dan pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, faqul nadrib bi'asakal bahr. Kami katakan kepada Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa pada waktu itu juga enggak tahu laut kalau dipukul itu akan terjadi apa. Pokoknya Allah memerintah manut. Dipukulkan benar, ya. Maka terjadilah mukjizat yang begitu besar yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga oleh Nabi Musa sendiri, tidak disangka-sangka oleh Bani Israel. Mereka berjalan di atas laut yang sudah terbelah tersebut tanpa tersentuh air sedikit pun. Di saat itu Fir'aun mengikuti jejak mereka. Mereka sudah sampai di tepian, sudah selamat Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel. Fir'aun masih di laut. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menutupkan laut itu kembali sehingga menenggelamkan Fir'aun dan bala tentara. Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Perasaan mereka wis mati. Pasti tertangkap. Nah, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pasukan-pasukan dari kabilah A, kabilah B, kabilah C semuanya sepakat untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ditakut-takuti, para sahabat ditakut-takuti. Fahsyauhum, takutlah kalian kepada mereka. Ini bukan pasukan sembarangan. Bukan orang-orang musyrik Quraisy saja yang akan melawan kalian, tapi kabilah dari berbagai macam bangsa-bangsa, suku-suku, kabilah ini bersatu semuanya menghadapi kamu. Nah, justru saat itu mereka semakin yakin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Mereka selamat, tidak disentuh oleh mara bahaya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disebutkan oleh mualif tadi, kita bisa memahami apa itu tawakal, jenis-jenis tawakal dan kepada siapa tawakal itu ditujukan. dan juga keutamaan bagi orang yang bertawakal. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.